Mitra Bisnis, dipicu oleh bukunya George Adichondro tentang membongkar gurita Cikeas, terungkap bahwa ada sejumlah buku yang telah dilarang beredar. Sejumlah alasan pelarangan antara lain, buku-buku tersebut berpotensi memecah belah bangsa, bisa mengganggu ketertiban umum, merongrong ideologi negara, bernuansa SARA, dan sebagainya. Dan saat ini Departemen Hukum dan HAM juga sedang mengkaji sekitar 20 judul buku yang dinilai provokatif. Ada yang menilai, bukan zamannya lagi melarang peredaran buku, karena seharusnya buku yang dianggap provokatif itu dilawan dengan menerbitkan buku yang membantah isi buku tersebut. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan perwira tinggi Polri, Togar Sianipar. Pak Togar, bagaimana komentar Anda? Jelas kalau di dalam kehidupan berdemokrasi seperti sekarang yang sedang berkembang ini, ya tentu saja hak-hak itu mesti dijamin. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 A sampai J, jelas-jelas itu menyebutkan segala macam hak yang mesti dihormati. Dan itu juga kita kenal Indonesia ini kan negara berdasarkan Pancasila, di mana semua agama itu berhak hidup, berhak mengembangkan agamanya. Yang penting sebetulnya adalah bahwa tidak ada kesengajaan membenturkan asal agama. Tidak ada upaya-upaya dengan cara-cara yang tidak benar untuk mengajak orang berpindah agama. Kalau itu dilarang itu. Permasalahan sekarang, apabila kita mau melihat, katakanlah menulis buku yang seolah-olah dituding akan menimbulkan mengajak timbulnya SARA, saya sangat pendapat itu. Sepanjang buku yang ditulis itu hanya mengungkapkan fakta, dan fakta itu kebenaran, tidak masalah menurut hemat saya. Kita di sini kan terlalu banyak rambu-rambu jadinya. Terlalu banyak dibuat takut. Kalau ada buku yang berpotensi menimbulkan disintegrasi, bagaimana Pak? Kalaupun misalnya ada tulisan-tulisan yang mengungkap tentang fakta-fakta yang benar, katakanlah di wilayah Indonesia itu, menurut hemat saya nggak masalah ya. Nggak perlu dianggap itu sebagai sebuah ancaman yang sangat serius sehingga akan menimbulkan disintegrasi atau menimbulkan bentrok antar agama, tidak. Saya pikir justru dari situ mereka bisa banyak belajar tentang arti kebebasan yang tidak disalahgunakan. Jadi kalau misalnya yang seperti itu lalu dipersoalkan, saya jadi khawatir demokrasi ini tidak akan berkembang sehat. Kebebasan juga harus disertai tanggung jawab ya Pak? Biarkanlah masyarakat itu belajar untuk mengenal diri, hak dan kewajibannya. Itu yang perlu ditanamkan. Oleh karena itu, sepanjang hak itu dilaksanakan dalam kaitan dengan kewajibannya sebagai warga negara yang harus menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan kewajiban untuk menjaga kedaulatan negara dalam pengertian yang luas, saya pikir nggak ada masalah lah ya. Kalau dilarang ini, dilarang itu, malah justru nanti ekspresi untuk melampiaskan hak tadi itu yang bisa melenceng dari apa yang mau, gitu, apa yang kita harapkan. Demikian Togar Sianipar dan saya Rizal Andika.